ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Berikutnya yang kedua kata penulis warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Warruqa ruqya. Ar-ruqa itu jamak dari apa? Jamak dari ruqya. Kita sudah terangkan ya, ruqya itu adalah perlindungan dari bacaan. Suatu yang dibaca dipakai berlindung. Iya, itu ruqya. Disebutkan azaim. Disebut dengan nama azima. Azima itu apa ya? Kalau kita mungkin bacaan-bacaan kayak jampi-jampi begitu, yang biasanya kalau dibaca-baca disebut apa? Hah? Jampi-jampi ya? Baik. Kata beliau, khassa minhu dalil ma khala min asy-syirk. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal huma. Iya. Kata beliau metode pengobatan dengan ruqyah ini diperbolehkan secara khusus. Tapi ketentuannya apa? Selama bebas dari hal-hal kesyirikan. Selama bebas dari hal-hal kesyirikan. Jadi itu batasnya, selama bebas dari kesyirikan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini alasannya, dalilnya. Karena Rasulullah telah memberikan keringanan, memberikan rukhsah, dispensasi dalam ruqyah ini untuk mengobati penyakit ain dan sengatan apa? Kala jengking. Ini kan sudah berlalu ya. Di mana ini dalil disebut? Hah? Di bab fadlu tahqiq at-tauhid. Apa man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Di hadits siapa? Hah? Hadits itu riwayatnya Husain bin Abdurrahman. Iya kan? Di dalam kisah tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, sudah berlalu. Jadi itu salah satu dalilnya. Ya, kalau begitu kita simpulkan saja bahwa ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah yang disyariatkan dan ada ruqyah yang dilarang. Iya. Ruqyah yang dilarang. Baik. Ruqyah yang dilarang itu ruqyah asyirkiyah, itu kalau dia mengandung kesyirikan, itu dilarang. Bagaimana ruqyah mengandung kesyirikan? Terdapat di dalamnya misalnya dia memohon pertolongan kepada selain Allah atau doa kepada selain Allah. Ya, memohon perlindungan kepada selain Allah atau dia ruqyah dengan nama malaikat, nama nabi, nama jin. Nah, ini ada ya ruqyah-ruqyah seperti itu. Iya. Nah ini ada ya, saya pernah dengar dulu di Makassar ini ya. Makassar sebagian nenek-nenek kadang mengajari kamu kalau sakit begini disebut nama-nama malaikat. Ya. Nah ini bentuk ruqyah. Ruqyah mengandung apa? Kesyirikan. Dan ini dilarang. Baik. Adapun ruqyah yang kedua namanya ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan. Dhabitnya ruqyah yang disyariatkan apabila ruqyahnya itu tidak mengandung kesyirikan. Ini berdasarkan hadis Auf ibn Malik riwayat Muslim. Ya, kata Auf bin Malik, kunna nurqi fil jahiliyah. Kami dulu meruqyah di masa jahiliyah. Kunna nurqi fil jahiliyah. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara dhalik? Maka kami berkata ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah? Kata beliau, i'ridu alayya ruqaqum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Kata Nabi, tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah kalau tidak ada kesyirikan di dalamnya. Baik. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi ruqyah seperti itu. Dhabit umumnya tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kalau syarat bolehnya ruqyah syar'iyah, menurut Al-Hafidh Ibn Hajar, para ulama sepakat bahwa ruqyah itu boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, bahwa ruqyah itu berasal dari kalam Allah atau dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Satu. Yang kedua, ruqyahnya itu dengan lisan bahasa Arab. Atau dengan lisan selain bahasa Arab. Tapi dipahami maknanya. Dimaklumi maknanya. Iya. Kemudian yang ketiga, harus diyakini bahwa ruqyah itu dengan sendirinya tidak bermanfaat. Tapi yang memberi, menjadikannya bermanfaat adalah siapa? Adalah Allah. Dengan takdir Allah. Ini berapa syarat? Tiga. Saya ulangi tadi. Yang pertama apa? Ruqyah hendaknya dari kalam Allah, nama-nama atau sifatnya. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab, tapi disyaratkan apa? Dipahami maknanya. Ada yang pakai bahasa Arab juga, tapi tidak dipahami maknanya. Iya. Tidak dipahami maknanya. Jelas ya? Terkadang sebagian orang nulis, tapi tidak tahu apa maknanya. Nah, itu biasanya kalau jimat-jimat itu, nah itu seperti itu. Ya, kita kalau ke sebagian masyarakat ya, ini banyak di kampung-kampung, Masya Allah. Ya, di pintu rumahnya itu ada tulisan-tulisan Arab. Ya, penjaga jangan sampai ada maling, jangan sampai ada pencuri. Tapi kalimat-kalimat Arab, alif, tapi nggak ada artinya, tidak ada maknanya. Tidak ada apa? Maknanya. Nah, ini semuanya tidak dibolehkan. Jelas ya? Maka harus dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab tapi dipahami maknanya. Kemudian syarat yang ketiga, dia yakini bahwa ruqyah ini dengan sendirinya tidak memberi manfaat, tapi dia menjadi manfaat dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ulama yang lainnya menyebutkan tambahan syarat yang keempat dan kelima. Yang keempat, ruqyah itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Tidak boleh dia bersandar terhadapnya. Tapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ruqyah itu hanya sekedar sebab saja. Hanya sekedar sebab. Ya. Kemudian syarat yang kelima, hendaknya orang yang meruqyah bukan dari tukang sihir atau dukun-dukun atau yang semisal dengannya. Ini lima syarat tentang bolehnya ruqyah. Baik, selesai ruqyah ya. Sisa yang terakhir. Wattiwalah. Terkait dengan tiwalah. Penulis terangkan, tiwalah itu, kata beliau, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Tiwala adalah sesuatu yang mereka buat dengan anggapan bahwa sesuatu tersebut dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya atau seorang suami lebih dicintai oleh istrinya. Nah, kalau tiwala ini tidak ada silam pendapat bahwa dia adalah apa? Adalah kesyirikan. Dan definisi tiwala, penafsiran tiwala yang disebut oleh penulis itu berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau yang menafsirkan seperti itu. Ketika beliau menjelaskan bahwa ruqyah tamaim dan tiwala syirik, maka ada yang bertanya, wahai Abu Abdurrahman, ruqyah dan tamimah, tamaim kami sudah tahu, tapi tiwala itu apa? Kata Ibnu Mas'ud, syai'un tasna'uhun nisa. Ya. Yatahabbabna bihi ila azwajihinna. Kata Ibnu Mas'ud, sesuatu yang dibuat oleh para perempuan agar supaya suami-suaminya cinta kepada mereka. Cinta kepada mereka. Maka ini jelas dari kesyirikan ya. Jelas dari kesyirikan karena dia masuk di dalam sihir. Masuk di dalam apa? Sihir. Dan ini disebut dengan nama sihir as-sarf wal-ataf. Ya. Sihir as-sarf wal-ataf. Dan akan datang nanti di pembahasan tentang sihir. Tentang hal tersebut. Baik, selesai di sini. Tentang definisi tamaim, ruqyah, dan tiwala. Ya. Kemudian penulis melanjutkan menyebutkan hadis dan beberapa dua athar di dalam pembahasan. Kata beliau, rawal imam Ahmad an Ruwaifi'in radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nama lengkapnya siapa? Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi Abu Abdillah, salah seorang dari imam empat yang masyhur. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu, nama lengkapnya Ruwaifi' ibnu Thabit ibnu Sakan ibnu Adi ibn Harith dari Bani Malik ibnu Najjar Al-Ansari. Iya. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di Basrah, dan beliau pernah menjadi gubernur di Barqah dan Trablus. Iya. Dan beliau juga ikut di dalam memenangkan Afrika pada tahun 74 Hijriah. Dan beliau meninggal di Barqah pada tahun 56 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Jadi Ruwaifi' berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi' lalal hayata satatulu bika fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya. Kata Ruwaifi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi', semoga engkau berumur panjang. Ya, di sini la'alla ya taraji, mungkin harapan. Ya, dan mungkin itu hal yang dipastikan karena Nabi mendapat wahyu. Ya. Dan terbukti seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Dan ini tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kabarkan tentang sesuatu dan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Karena Ruwaifi' meninggal pada tahun berapa? Tahun berapa tadi saya sebut? 56 Hijriah. Baik. Ini menunjukkan umurnya dipanjangkan. Iya. Fa'akhbirin nas, maka kabarkan kepada manusia. Ya, sampaikan kepada manusia. Jadi bukan hidup begitu saja, tidak ada artinya. Apa gunanya panjang umur kalau tidak ada amalan? Hah? Maka dipesani oleh Nabi sebuah pesan yang dilakukan di dalam hidupnya. Ya, harus ada seperti itu. Apalagi di masa sekarang ini. Ya, orang-orang yang harusnya dipesani seperti Ruwaifi' ini harusnya lebih banyak lagi. Karena manusia ini perlu kepada apa? Umat ini perlu kepada para dai, para ulama, para penasihat yang menasihati mereka, mengingatkan mereka. Iya. Jadi sampaikan kepada manusia. Sampaikan kepada manusia. Fa'akhbirin nas. Kabarkan kepada manusia. Terdapat ya kewajiban mengabarkan manusia apa yang diperintah terhadap mereka dan apa yang dilarang terhadap mereka untuk mendekatinya. Ya, dan ini tidak khusus bagi Ruwaifi' saja. Setiap orang yang punya ilmu tidak ada pada orang lain dan ilmu itu diperlukan oleh manusia, maka dia wajib untuk apa? Menjelaskannya kepada manusia. Karena Allah telah mengambil sumpah pada para ulama untuk hal itu. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Ketika Allah mengambil janji dari ahlul kitab, apa janjinya? Hendaknya kalian menjelaskannya kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Iya. Nah, ini pada ahlul kitab. Di dalam Al-Quran. Pembicaraan ditujukan kepada siapa? Kepada kita juga umat Islam. Kepada kita umat Islam. Iya. Maka kalau ilmu itu hanya ada pada dia, dia wajib menyampaikan. Tapi kalau bersyirikat, maka ini menjadi fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menyampaikan, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Sudah ada jumlah yang cukup menyampaikan. Nah, ini harus diperhatikan ya definisi fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada jumlah yang cukup apa? Menyampaikan. Sekarang ini mana cukup jumlahnya? Andai kata semua yang di masjid ini, ya semua yang hadir di program kuliah ini yang tercatat hadir kuliah, masya Allah banyak ya. Ya, kalau di Makassar ini lebih 1,000 katanya, atau mendekati itu. Ya, di tempat lain juga mungkin 1,500. Kalau semuanya jadi ulama, ya itu tidak cukup negeri Indonesia ini. Tidak cukup untuk Indonesia ini. Masih banyak kekosongan yang harus diisi. Jelas ya? Karena itu kalau mau cari pekerjaan yang apa namanya, belum banyak orang yang menggelutinya. Ya. Kalau mau cari pekerjaan, sudah banyak orang di situ. Banyak tuh sarjana pengangguran. Ya. Terus ini pekerjaan terbaik, pekerjaannya para nabi dan para rasul. Ada yang lebih baik pekerjaannya, melebihi pekerjaan para nabi dan para rasul? Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ya, maka ini harus dipahami ya, hal-hal yang seperti ini. Karena itu perlu kesabaran seorang dalam menuntut ilmu. Ini saya lihat baru kitab ke-9 saja, sudah banyak yang alfa. Ini baru kitab ke-9, kita masih ada programnya itu 25 kitab. Ya. Ini baru kitab ke-9. Masya Allah. Tapi ya lumayan lah. Ya, lumayan. Walaupun sebenarnya kadang saya itu tidak berpikir banyak orang yang tersisa. Karena memang agak program, namanya program mungkin berjalan 2 tahun bahkan lebih. Ya, kita berusaha 2 tahun selesai ya. Nah, ini sudah hampir 1 tahun. Ya baru ya hampir 9 kitab. Nah, karena itu perlu semangat yang besar, harus selalu diperbaiki semangatnya, dijaga. Memang seorang kadang turun semangat, tapi di situ dia perlu ingat pelajaran, dia muroja, dia ulangi. Apalagi pembahasan-pembahasan kemarin terkait dengan keutamaan ilmu. Nah, itu harus selalu dia dengarkan, selalu dia ingat. Dia kuasai. Sebab kalau dia pengagungannya terhadap ilmu benar di dalam hatinya, itu semangatnya terhadap ilmu pasti sangat besar. Ya, dan itu yang akan membuatnya lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Baik. Yang penting itu saja, continue dalam belajar. Walaupun malas misalnya, tiba-tiba sibuk atau ini, dia lawan semua itu. Dia hadir. Itu saja. Yang penting dia hadir. Iya. Itu secara pribadi saya rasakan ya. Kalau saya pribadi, secara pribadi saya rasakan. Yang penting hadir saja. Walaupun kadang pelajaran tidak masuk, yang penting hadir. Iya. Hadir saja. Nah, itu ada waktu-waktu dulu ketika di Yaman ya. Apalagi Yaman kondisinya sangat mengenaskan. Iya. Bukan apa namanya kondisi yang enak di Yaman itu. Saya bilang kepada kawan-kawan saya orang Yaman, andai kata anda ada Sheikh Mukbil di sini, saya tidak akan menginjakkan kaki di negeri Yaman ini. Ya, waktu itu. Tapi subhanallah, kadang di waktu-waktu susah, tapi tetap hadir. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Ya, diberi petunjuk. Di waktu-waktu tertentu itu saya kalau hadir di majelis Syekh Mukbil itu seakan-akan pantat saya itu meloncat-loncat. Ya, saking semangatnya. Ya. Dan setiap kali saya duduk, makin lama saya duduk di majelis beliau, saya semakin tahu bahwa diri saya ini banyak kejahilannya. Harus banyak yang diperbaiki ternyata. Iya, itu faedah dari ilmu. Faedah dari ilmu. Tapi ini perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya, kalau baru, wah musim hujan. Wah, saya dari luar kota banjir. Ya, kasihan anak-anak sakit. Nah, ini semuanya mulai bisikan dari mana datang bisikan ini. Pelajari baik-baik. Siapa tahu banyak setan yang kasih bisikan. Ya. Nah, ingat kembali bagaimana orang-orang dahulu itu belajar menuntut ilmu. Ya, hal itu tidak menghalangi mereka. Jelas ya, mereka juga punya keluarga, punya anak-anak. Tapi ini kaitannya dengan masalah keutamaan jalan menuju kepada surga, ya, sumber pahala, kebaikan umat, kejayaan untuk semuanya. Ya, dengannya kita meninggikan agama, meninggikan kalimat Allah. Harusnya hal-hal yang seperti ini, ya, seorang tidak tanggung-tanggung untuk apa? Untuk berkorban. Ya, dan mengerahkan segala kemampuannya. Jelas ya? Dalam hal dunia saja kadang Masya Allah untuk sampai ke suatu dunia banyak rintangannya. Ya, dia maju tak gentar. Semangat. Tapi dalam hal agama jangan sampai ya baru maju sedikit langsung keok. Ya, kalau keok dia bangun lagi enggak apa-apa. Ada sebagian orang keok masuk kota enggak keluar lagi. Ya. Ini nasallallahu alafiyah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Baik. Jadi sini kata Nabi kepada Ruwaifi, ya Ruwaifi, lalal hayata satatulu bika. Barangkali kehidupan itu akan menjadi panjang bagi engkau. Fa'akbirin nas. Kabarkan kepada manusia. Kabarkan kepada manusia. Anna man aqada lihyatahu. Ya. Barang siapa yang menggulung jenggotnya. Aqada lihyatahu. Apa artinya aqada lihyatahu? Ya, ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan aqada lihyatahu itu katanya seperti di sebagian peperangan. Peperangan itu jadi kalau mereka ingin menambahkan kekuatannya bersombong di depan musuhnya, maka laki-lakinya kalau punya jenggot dia ikat jenggotnya. Nah, itu. Ada yang menafsirkan aqada lihyatahu maksudnya dia model jenggotnya itu, ya. Dia kasih apa begitu, dia buat kayak apa sehingga jenggotnya itu terbentuk kayak terikat. Ya, jadi tidak diikat pun dia seperti apa? Terikat. Ya. Dan dia mengatakan bahwa ini terkait dengan larangan mengikat jenggot di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Baik. Jadi ini semuanya mana-mana mungkin ya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan man aqada lihyatahu. Siapa yang mengikat ya menggelung jenggotnya. Baik, jadi jenggot ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ya. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka jenggot, ya itu urusan dia. Dia tidak suka paling sebentar lagi mampus. Ya, tapi kalau jenggot itu Nabi beritakan akan ada sampai hari kiamat hal tersebut. Jelas ya? Sebab ini hukum tetap berlaku. Ya. Siapa yang mengelung jenggotnya? Au taqallada wataran. Atau dia memakai kalung dari tali busur. Ya. Ini sisi pendalilannya di sini ya. Yang dibawakan oleh penulis memakai kalung dari apa? Tali busur. Ini bentuk apa namanya? Masuk ke mana? Ruqyah tamimah atau tiwalah? Masuk ke tamimah. Baik. Awistanja bi raji'i dabbatin au abmin atau dia beristinja dengan kotoran binatang. Nah, kotoran binatang tidak boleh dipakai istinja. Kotoran binatang najis tidak boleh dipakai istinja. Kenapa? Pertama dia najis. Bersuci tidak boleh dengan najis. Kemudian yang kedua, kotoran itu tidak membersihkan. Membuat semakin apa? Semakin kotor. Baik. Au admin. Dan tidak boleh beristinja dengan apa? Dengan tulang. Ya. Kenapa tidak boleh dengan tulang? Datang di riwayat lain disebutkan karena apa? Itu makanan dari jin. Ya. Manusia kalau dia punya makanan tidak boleh dipakai istinja. Demikian pula jin dia punya makanan tidak boleh dipakai apa? Dipakai istinja. Nah, jadi ini tiga perbuatan. Siapa yang menggulung jenggotnya, ya mengakat jenggotnya, atau dia membuat kalung dari tali busur, atau dia beristinja dengan kotoran atau tulang, maka fa'inna Muhammadan bari'un minhu. Sungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Ini menunjukkan ini dosa besar. Ini sisi pendalilannya. Nah, ini salah satunya adalah apa? Adalah menggantung tamimah. Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Baik. Iya. Jadi ini ancaman yang sangat besar ya. Menunjukkan bahwa ini dosa besar. Iya. Menunjukkan bahwa itu adalah apa? Dosa besar. Jadi ini semuanya ada berapa? Ada tiga ya. Kalau didetailkan sebenarnya empat. Karena istinja dua. Istinja dengan kotoran dan istinja dengan apa? Tulang. Berarti empat. Siapa yang menggulung jenggotnya atau menggantung kalung dari tali busur, atau beristinja dengan kotoran hewan, atau beristinja dengan apa? Tulang. Maka Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, di dalam kelanjutan pembahasan, penulis membawakan apa namanya? Dua athar. Ada dua athar di sini. Kata beliau, Wan Sa'id ibn Jubairin rahimahullah annahu qala, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin, rawahu waki. Dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, ya, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, dari apa namanya imam yang terkenal dari a'immatus salaf, iya, imam yang terkenal dari a'immatus salaf, dan dimaklumi dari sirah beliau yang sangat indah, beliau murid senior dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, jadi Sa'id bin Jubair ini beliau berkata, man qata'a tamimatan min insan. Siapa yang memutus tamimah, suatu tamimah dari seseorang, kana ka'adli raqabah, tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan oleh Waqi', maksudnya Waqi' ibnul Jarrah. Iya. Waqi' ibnul Jarrah Ibn Malih Ar-Ruwasi Abu Sufyan Al-Kufi. Nah, ini dari Imam Ahli Hadith terkenal ya, guru Imam Syafi'i. Itulah bait syair Imam Syafi'i ya. Syakautu ila waki'in su'a hifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Ini Waqi', Waqi' Ibn Al-Jarrah. Kata Imam Ahmad, hafalan kami itu takalluf. Kata Imam Ahmad, kami kalau menghafal takalluf, nanti kuat-kuat baru hafal. Kalau Waqi' tidak, natural dia hafalannya. Ya. Taba'un, memang tabiatnya begitu. Baca hadith langsung hafal, baca hadith langsung hafal. Ya. Ini Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi Waqi' ini meriwayatkan ya, tapi di dalam sanad periwayatannya ada kelemahan ya pada riwayat Waqi' ini. Hanya saja dari sisi makna, ya memang membersihkan, membebaskan manusia dari kesyirikan itu adalah amalan yang sangat mulia. Ya, kalau dia dianggap seperti membebaskan seorang budak, ya itu wajar. Perkara yang wajar sebenarnya dari sisi makna. Karena telah datang di dalam keutamaan-keutamaan tauhid, hal yang lebih besar daripada itu. Hal yang lebih besar daripada hal tersebut. Tapi dari sisi sanad periwayatan ada kelemahan. Dan kalau seperti ini seorang tabi'in berucap seperti ini, ini kalau di pembahasan haditsnya dikatakan mursal tabi'i. Sebab tabi'i menjanjikan pahala. Ini mungkin hadits dari Nabi dia sampaikan, tapi dia tidak sebutkan siapa sahabat yang meriwayatkannya. Baik, tapi sanadnya ada kelemahan. Yang athar berikutnya, walahu an Ibrahim annahu qala kana yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Diriwayatkan pula oleh Waqi' dari Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Ya. Ibrahim An-Nakhai. Baik. Ibrahim bin Yazid bin Qais ibn Aswad An-Nakhai al-Kufi. Ini muftihnya, mufti negeri Kufah. Mufti negeri Kufah. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Kata Ibrahim, kanu yakrahuna tama'ima kullaha. Adalah mereka, mereka ya ini sahabat, murid-murid Abdullah bin Mas'ud, mereka yakrahuna membenci. Al-karaha di sini, ini di kalangan para salaf terdahulu, maksudnya apa? Karahatut tahrim. Maksudnya diharamkan. Iya. Jadi mereka, murid-murid Ibnu Mas'ud, itu mengharamkan segala jenis tamimah. Segala jenis tamimah. Minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun selain dari ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Jadi hukum masalahnya sudah jelas. Dua athar ini dibawakan oleh penulis. Ya. Sisi pendalilannya jelas. Beliau ingin menerangkan bahwa memutus tamimah itu berjalan di tengah para as-salaf. Dan itu dipandang sebagai hal yang apa? Hal yang sangat berpahala dan ditegaskan bahwa memutus bahwa tamimah itu hukumnya adalah sama. Semuanya tidak diperbolehkan, diharamkan dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Ya, maka terdapat di sini bagaimana semangat para as-salaf ya dalam menjaga akidah dari penyimpangan-penyimpangan dan bagaimana keutamaan memotong tamimah itu berjalan di tengah para as-salaf. Dan ini juga menunjukkan bahwa di tengah para as-salaf itu mereka memandang diharamkan untuk memasang tamimah dalam bentuk apapun. Ya, yang terakhir disebutkan di sini oleh penulis masail. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Padanya ada beberapa permasalahan. Ya, al-ula tafsirur ruqa wa tafsiru at-tamaim. Dihapus wawunya itu ya. Tafsir ruqya dan tafsir at-tamaim. Ya, telah kita jelaskan ya apa tafsirnya? Ruqya dan tafsir dari tamaim. Ruqya tadi apa penafsirannya? Hah? Bacaan yang dipakai apa? Untuk perlindungan. Atau untuk mengobati itu ruqya. Kalau tamimah? Gantungan yang dipakai untuk melindungi. Atau untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Baik itu tamimah. Yang kedua penafsiran tiwala. Sesuatu yang dibuat untuk apa? Membuat suami cinta kepada istri atau istri cinta kepada suami. Ini bahasa lainnya apa saya sebut tadi? Sihir. Sihir jenis apa? As-sarf wal-ataf. Baik. Ats-tsalitsah yang ketiga, anna hadhihi ats-tsalats kullaha minasy-syirki min ghairi istitsna. Seluruh ketiga hal ini bagian dari syirik tanpa ada pengecualian. Ini penegasan penulis ya, bahwa tamimah semuanya tidak dibolehkan. Iya. Ruqyah juga tidak dibolehkan, tapi ruqyah syirkiyah maksudnya. Nah, ini saya sudah terangkan ya bahwa seluruhnya syirik tanpa perkecualian, seluruh dari tiga dalam bentuk yang dikenal di kalangan masyarakat apa? Jahiliyah. Baik, yang keempat ar-rabi'atu anna ruqyata bil kalamil haqq minal aini wal huma laysa min dalik. Ini saya sendiri perkecualikan. Bahwa ruqyah dengan ucapan yang benar dari ain dan huma itu tidak masuk dalam kesyirikan, tidak dilarang. Jelas ya? Karena sudah kita terangkan ruqyah dengan syarat-syaratnya itu di apa? dibolehkan. Ada berapa syarat tadi? Bolehnya ruqyah? Ada 5 syarat. Baik, al-khamisa anna at-tamima idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dhalika am la. Yang kelima, apabila tamimah berasal dari Al-Qur'an terdapat silam pendapat di kalangan ulama, apakah tamimah tergolong sebagai kesyirikan atau tidak? Dan yang benarnya apa? Hah? Tamimah masuk ke dalam hal yang diharamkan. Dia menjadi kesyirikan kapan tamimah dari Al-Qur'an? Hah? Kalau dia bergantung pada bentuk gantungannya, bukan pada Al-Qur'an yang digantungnya. Baik. Iya. Yang keenam. As-sadisatu anna ta'liqal autar 'alad dawabi minal aini min dalik. Yang keenam, menggantung kalung dari tali busur panah pada leher tunggangan untuk mencegah ain tergolong dalam hal itu. Ini masuk ya dalam tamimah. Terhitung ke dalam apa? Ke dalam tamimah. Dilarang oleh Nabi, diperintah untuk dipotong, diputus, dan diancam. Siapa yang memakainya, dikatakan Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'atu al-wa'idu syadid ala man ta'allaqa wataran. Ala man ta'allaqa wataran. Ancaman keras, itu tadi. Nabi Muhammad berlepas diri darinya. As-thaminatu, yang kedelapan tadi, yang ketujuh, ancaman keras terhadap orang yang gantung kalung dari tali busur panah. Yang kedelapan, fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan orang yang memutus tamimah dari seseorang. Ini dari ucapan Said bin Jubair. Bahwa seperti apa? Kadli raqabah. At-tasi'atu anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama minal ikhtilaf. Lianna muradahu ashabu Abdillah. Perkataan Ibrahim tidak menyelisih silam pendapat sebelumnya. Karena maksud beliau adalah siapa? Murid Abdullah Mas'ud. Ini cara Syekh mengkompromikan ya. Itu penting ya. Kadang sebagian ulama berkata, ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama dahulu. Maksudnya di negeri tertentu maksudnya. Ya sama Imam Nawawi kadang berkata, dan ini ittifak, disepakati. Maksudnya di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Belum tentu di kalangan ulama yang lain seperti itu. Nah, itu kadang ya. Seperti itu. Jadi kita harus pandai ya. Memberi apa namanya arahan-arahan ucapan ulama itu kemana, agar supaya tidak dipahami kontradiksi. Baik, selesai sampai sini ya. InsyaAllah ta'ala bab yang ke-8 kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang.